Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian pelajaran pada kitab atau kutip Talkhis Fiqhil Faraid yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita telah masuk pada pembahasan tentang asobah dan telah kita sebutkan bahwasanya asobah itu terbagi menjadi tiga: asibun binafsihi, wa asibun bighairihi, wa asibun ma'aghairihi. Yang pertama adalah dia menjadi asobah karena dirinya sendiri posisinya. Yang kedua, dia menjadi asobah karena adanya orang lain, dikarenakan adanya asibun binafsihi. Kemudian yang ketiga, asibun ma'aghairihi, yaitu dia menjadi asobah dikarenakan barakallahu fikum, dia sendiri tidak ada asibun binafsihi, sehingga posisinya menggantikan asibun binafsihi. Barakallahu fikum. Ini sudah kita jelaskan. Jadi asibun ma'aghairihi, yaitu dia menjadi asobah dikarenakan asibun binafsihi tidak ada. Asibun binafsihi tidak ada, sehingga asibun ma'aghairihi barakallahu fikum menggantikan posisi asibun binafsihi. Ini tiga jenis asobah: asibun binafsihi, asib karena dirinya. Yang kedua, asibun bighairihi, menjadi asobah karena orang lain, karena jenis yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, dia menjadi asobah karena yang pertama tadi tidak ada, sehingga dia menggantikan posisi yang pertama tadi, disebut dengan asibun ma'aghairihi atau asibun ma'alghair. Fal asibu bin nafsihum. Yang pertama, asobah karena dirinya sendiri. Mereka adalah jami'ud dhukur minal usul wal furu' wal hawashi, seluruh laki-laki dari al-usul. Usul itu ke atas, asalnya ke atas, bapak, kakek, dan seterusnya. Wal furu' dan laki-laki dari golongan al-furu' ke bawah, anak, cucu. Semua laki-laki dari al-furu' itu adalah asibun binafsihi. Wal-hawashi, dan juga seluruh laki-laki dari golongan al-hawashi, masuk di dalamnya saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, naam, paman juga termasuk dari al-hawashi dan termasuk dari asibun binafsihi. Dan termasuk di dalamnya juga ibnul akh, putra dari saudara, ponakan. Nah, termasuk juga asibun binafsihi. Illal ikhwah minal wa dzawil arham, kecuali kecuali saudara seibu. Saudara laki-laki satu ibu, beda ayah. Nah, dia tidak termasuk sebagai ashabah, akan tetapi termasuk bagian dari ashabul furud. Nah, al-ikhwah minal tidak termasuk bagian atau golongan dari al-ashabah, akan tetapi digolongkan sebagai ashabul furud, yang dikategorikan sebagai al-kalalah. Yang dikategorikan sebagai apa? Al-kalalah, yaitu seseorang meninggal kemudian dia tidak punya anak. Dia tidak punya anak, tidak punya anak laki ataupun perempuan. Barakallahu fikum. Maka dan juga saudara, dia juga tidak punya ayah. Ayahnya juga sudah tidak ada. Maka saudara seibu ini berhak untuk mendapatkan harta warisan dari saudaranya, disebut dengan al-galalah. Dan ini sudah kita sebutkan pada pembahasan ashabul furud. Wa dzawil arham. Siapa itu dzawil arham? Yaitu yang masuk dalam kategori kerabat, yang masuk dalam kategori kerabat baik dari al-usul ataupun al-furu' ataupun dari al-hawashi, akan tetapi dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, dikarenakan ada penghalang. Yang sering menghalangi adalah keberadaan seorang wanita. Nah, seperti cucu dari anak perempuan. Cucu dari anak perempuan. Ini digolongkan sebagai dzaul arham dari golongan al-furu'. Nah. Barakallahu fikum. Atau kakek dari ibu, ayahnya ibu. Nah, ayahnya ibu, ini dari al-usul, ayahnya ibu. Nah, ini juga tidak mendapatkan warisan, dan di walaupun dia sebagai kerabat, akan tetapi digolongkan sebagai dzaul arham. Dan dzaul arham ini akan mendapatkan warisan apabila tidak ada ashabul furud dan juga tidak ada al ashabah. Jadi seluruh laki-laki dari al-usul ataupun al-furu' ataupun al-hawashi, semuanya adalah al-asib bin nafsi, kecuali saudara laki-laki seibu dan orang-orang yang di kerabat-kerabat yang dikategorikan sebagai dzaul arham. Selain dari yang kita sebutkan ini, selain dari saudara laki-laki seibu dan dzaul arham, maka mereka adalah al-asib bin nafsi. Al-asib bin nafsi. Yang kedua, siapakah itu al-asib bin nafsi? Yang kedua adalah jami' man warithu bil wala minat dzukur awil inas kal mu'tik wal mu'tikah. Seluruh yang mendapatkan warisan karena al-wala, karena hubungan al-wala. Seperti apa? Seperti seorang laki-laki memerdekakan seorang budak, atau seorang perempuan yang memerdekakan seorang budak. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, al-wala liman a'taqa. Al-wala itu bagi orang yang memerdekakan budak tersebut. Barakallahu fikum. Ada syaratnya. Misalnya seseorang memerdekakan seorang budak, kemudian budak tadi setelah dia merdeka dia bekerja dan ternyata berhasil di dalam pekerjaannya, dan dia pun mengumpulkan harta yang banyak dan dia meninggal, maka yang memerdekakan tadi berhak untuk mendapatkan harta dari budak yang dia merdekakan tadi. Nah, tapi dengan syarat bahwa budak ini tidak memiliki asobah, tidak memiliki asobah yang mewariskan harta darinya. Kalau seandainya budak ini memiliki anak laki-laki yang digolongkan sebagai asobah, maka al-mu'tik, orang yang memerdekakan ini, tidak akan dapat warisan dari budak yang telah dia merdekakan sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Itu syarat seorang yang memerdekakan mendapatkan warisan dari budak yang sudah dia merdekakan. Ini al-asib bin nafsi. Yang kedua, al-asib bil ghair. Al-asib bil ghair, menjadi asobah karena ada jenis yang pertama tadi. Nah, karena ada asobah jenis yang pertama tadi, atau dia menjadi asobah disebabkan orang lain, disebabkan keberadaan orang lain atau pihak lain. Nah, mereka adalah al-banat, putri-putri dari al-mayyit, wa banatul ibn, cucu perempuan dari al-mayyit, wal akhawat asyakikot, dan saudari-saudari sekandung, wal akhawat minal ab, dan saudari-saudari seayah. Nah, mereka barakallahu fikum yang baru saja kita sebutkan ini bisa berubah keadaan mereka. Mereka bisa menjadi ashabul furud, putri dari al-mayyit bisa menjadi ashabul furud kalau seandainya dia tidak memiliki saudara laki-laki. Jadi empat pihak yang baru saja kita sebutkan tadi, yang pertama siapa? Al-banat. Al-banat, enam, putri-putri dari al-mayyit. Yang kedua, banatul ibn, cucu perempuan dari al-mayyit, cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Nah, karena kalau dari anak perempuannya, maka cucu perempuan ini tidak sah atau tidak berhak untuk mendapatkan warisan karena terputus dikarenakan adanya keberadaan seorang perempuan di atasnya. Yang kedua, yang ketiga, al-akhwat asyakikot, saudari-saudari kandung. Yang keempat, al-akhwat minal ab, saudari seayah. Saudari-saudari seayah. Nah, inilah empat pihak yang dikategorikan sebagai al-asib bil ghair. Dia menjadi asobah dikarenakan ada pihak lain, dikarenakan keberadaan pihak lain, dalam hal ini adalah pihak pada jenis yang pertama tadi, asib binafsihi tadi. Nah, akan kita jelaskan. Falbanatu bil abna, falbanatu bil abna, putri-putri dari al-mayyit menjadi al-asib bil ghair dikarenakan keberadaan anak laki-lakinya. Nah, falbanatu bil abna, anak perempuan menjadi asib dikarenakan adanya anak laki-laki. Nah, kalau enggak ada anak laki-laki, maka anak perempuan ini menjadi ashabul furud. Kalau satu orang mendapatkan setengah dari warisan, kalau jumlah mereka dua atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3 dibagi rata antara mereka. Wabanatul ibn bi abna'il ibn, cucu perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki al-mayyit menjadi asobah dikarenakan adanya cucu laki-laki dari anak laki-laki al-mayyit. Nah, barakallahu fikum. Idza kanu bidarajatihinna aw kanu anzal minhunna wastaghraqa man fawqahunna ats-tsulutsaini. Apabila cucu-cucu laki-laki tersebut sederajat dengan cucu perempuan tadi, satu tingkatan, Au kanu anzal minhunna, atau cucu laki-laki tersebut lebih tingkatannya lebih ke bawah daripada cucu perempuan. Wastaghraqa man fawqahunna, kemudian ada pihak yang di atasnya yang mengambil ats-tsulutsaini, 2/3, yang sudah mengambil 2/3, akan kita jelaskan dengan gambar. Al-mayyit. Al-mayyit. Nah, ini pembahasannya apa? Banatul ibn. Ya, banatul ibn. Banatul ibn. Cucu perempuan dari anak laki-laki al-mayyit. Nah. Dia menjadi asobah apabila ada ibnul au abnaul ibn. Abnaul ibn. Abnaul ibn. Nah, banatul ibn ini menjadi asobah apabila ada abnaul ibn. Nah, bagaimana keterangannya? Idza kanu bidarajatihinna, apabila ini satu derajat atau satu tingkatan dengan banatul ibn. Contohnya, al-mayyit punya anak laki-laki 2. Kemudian ini punya anak perempuan, ini punya anak laki-laki. Nah, satu tingkatan. Ini sudah meninggal, ini sudah meninggal. Sisa ahli warisnya dari al-furu' 2 orang ini. Nah, 2 orang ini. Barakallahu fikum. Cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka bintul ibn ini menjadi asobah dikarenakan adanya ibnu. Nah, adanya ibnul ibn ini. Nah, kenapa? Karena ibnul ibn ini satu derajat, satu tingkatan, satu tingkatan. Nah, posisinya sama-sama cucu, sama-sama cucu dari al-mayyit. Beda halnya kalau seandainya nam, atau ini yang pertama, atau yang laki-laki ini derajatnya lebih rendah daripada cucu perempuan tadi. Yang laki-laki ini cucu laki-laki derajatnya lebih rendah daripada cucu perempuan. Maka ini juga bisa menjadikan cucu perempuan sebagai asobah. Dengan syarat, kalau yang kedua tadi, dengan syarat barakallahu fikum, bahwa si al-mayyit punya 2 anak perempuan atau lebih. Bintani, memiliki 2 anak perempuan atau lebih. Sehingga 2 anak perempuan ini sudah menguasai 2/3 harta dari al-mayyit. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya, perempuan dari garis keturunan maksimal jatah mereka itu 2/3. Nah, maksimal jatah mereka 2/3. Kalau seandainya ini tidak ada, ini tidak ada. Nah, maka ini enggak akan mendapatkan warisan. Ini tidak akan mendapatkan warisan. Karena tidak ada yang menjadikan dia sebagai asobah. Karena sebagai furud, ashabul furud, dia sudah tidak dapat. Karena 2/3 sudah dikuasai oleh 2 orang anak perempuan. Ini masih bisa mendapatkan warisan apabila si mayit punya cucu laki-laki yang satu derajat dengannya, atau derajatnya di bawah dari cucu perempuan tadi. Nah, mafhum? Ini sudah kita jelaskan pada yang jelas. Yang perlu dipahami pada bab ini bahwa naam, bintul ibn menjadi asobah dikarenakan adanya cucu laki-laki yang sederajat dengannya, atau ada cucu laki-laki yang derajatnya di bawahnya. Barakallahu fikum. Beda halnya kalau ada laki-laki yang di atas ini, maka perempuan ke bawah tidak akan dapat. Nah, kalau ada laki-laki yang di atas ini, maka perempuan tidak akan dapat sama sekali. Kita lanjutkan. Wal akhwat asyakiqat bil ikhwah al asyikok. Yang ketiga, saudari sekandung menjadi asobah bil ghair dikarenakan adanya saudara laki-laki seayah dan seibu. Nah, saudara laki-laki kandung, maka saudari kandung ini menjadi asobah dikarenakan ada saudara laki-lakinya. Misalnya al-mayyit meninggal, kemudian ahli warisnya ada saudara kandungnya dan ada saudari kandungnya, maka saudari kandungnya ini menjadi asobah dikarenakan ada saudara laki-laki tadi. Nah, barakallahu fikum. Kalau dia sendiri, saudari ini sendiri, nah, kalau dia sendiri, maka dia menjadi ashabul furud, dia mendapatkan setengah. Nah, dia mendapatkan setengah. Tapi kalau ada saudara laki-lakinya, maka saudari perempuan ini menjadi asobah dikarenakan ada saudara laki-laki. Ini sudah kita jelaskan juga. Wal akhawat minal ab bil ikhwah minal ab. Saudari seayah menjadi asobah disebabkan atau dikarenakan saudara laki-laki seayah. Saudara perempuan, saudari perempuan seayah menjadi asobah bil ikhwah minal ab disebabkan saudara laki-laki seayah. Nah, jadi yang bisa menjadikan seseorang seasobah itu yang satu tingkatan. Nah, yang satu tingkatan saja. Nah, saudara laki-laki menjadikan saudarinya sebagai asobah. Anak laki-laki menjadikan anak perempuan sebagai asobah. Cucu laki-laki menjadikan cucu perempuan sebagai asobah. Nah, pasangannya harus satu tingkatan, harus sederajat. Barakallahu fikum, harus sederajat. Anak laki-laki tidak akan bisa menjadikan paman sebagai asobah walaupun sama-sama laki-laki. Nah, saudara laki-laki tidak akan bisa menjadikan bibinya, bibi dari al-mayyit menjadi asobah. Atau ponakan laki-laki dari al-mayyit tidak akan bisa menjadikan bibinya sebagai asobah. Gak bisa. Nah, dia hanya bisa menjadikan asobah dari pihak yang sederajat dan satu tingkat dengannya. Satu tingkat dan satu golongan. Satu tingkat dan satu golongan. Anak laki-laki menjadikan anak perempuan sebagai asobah. Satu tingkat dan juga satu golongan. Sama-sama anak dari al-mayyit. Nah, saudara laki-laki menjadikan saudari sebagai asobah. Nah, satu tingkat dan satu golongan. Sama-sama saudara dari al-mayyit. Nah, cucu laki-laki menjadikan cucu perempuan sebagai asobah. Nah, satu tingkat dan satu golongan. Sama-sama cucu. Atau yang laki-lakinya ini lebih rendah daripada yang perempuan. Nah, jadi di sini ada tiga perempuan, jenis perempuan dari kerabat al-mayyit yang mana dia menjadi asobah dikarenakan adanya, disebabkan orang lain, yang mana orang lain ini sebagai al-asib bin nafsi, pada dirinya sudah menjadi asobah. Nah, fatarithu kullu wahidatin min ha'ula'i bit-ta'sib ma'a man kanat asobatun bihi lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Maka setiap salah seorang dari empat perempuan, dari empat jenis perempuan yang tadi kita sebutkan, akan mendapatkan warisan dengan sistem at-ta'sib, dengan jalur at-ta'sib tapi tidak sendiri, bersama dengan Al-Asib bin Nafsi. Al-Asib bin Nafsi lidzakari mithlu hadzil unsayaini, laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan. Jadi saudara perempuan mendapatkan warisan secara taksib bersamaan dengan saudara laki-lakinya. Bagaimana pembagiannya? Laki-laki mendapatkan dua saham, perempuan mendapatkan satu saham. Dan seterusnya, saudara perempuan mendapatkan warisan dari saudaranya yang meninggal secara taksib apabila saudaranya, saudara laki-lakinya ada. Laki-laki mendapatkan dua bagian dari lebih besar daripada perempuan. Mithalu dzalika fil banat, contoh pada anak, pada anak perempuan. An yamuta syakhsun an ibnatihi wa ibnihi, seseorang meninggal kemudian ahli warisnya ada putri dan putranya, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Falahuma jami'ul mal, maka harta, seluruh harta warisan diperuntukkan untuk putra-putrinya tadi. Lahu sahmani walaha sahmun wahid, yang laki-laki mendapatkan dua saham, yang perempuan mendapatkan satu saham. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan. Wa mithaluhu fi banatil ibn, contohnya pada putri-putri anak, yakni cucu perempuan. Contohnya pada cucu perempuan. An yamuta syakhsun an bintihi wa binti ibnihi wa bani ibnihi, seseorang meninggal kemudian ahli warisnya ada naam putrinya, seseorang meninggal kemudian ahli warisnya ada putrinya. Atau naam, kemudian bintun, ahli warisnya siapa? Ini 1, 2, 3. Naam, ahli warisnya. Ini sudah tidak ada, ini sudah meninggal, ini sudah meninggal, ini sudah meninggal. Yang ada putrinya, kemudian cucu perempuan dan cucu laki-laki. Falil bin an-nis, kalau cucu perempuannya cuma satu, maka kalau anak perempuannya cuma satu, dia dapatkan an-nis, setengah. Sisanya untuk cucu laki-laki dan cucu perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayaini, laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan. Nah, laki-laki mendapatkan dua saham, anak perempuan mendapatkan satu saham. Enam. Kemudian mithalun akhir, an yamuta syakhsun an bintaihi, seseorang meninggal kemudian ahli warisnya ada dua anak perempuannya. Wa bintu ibnihi wa bani ibni ibnihi, dia punya dua anak perempuan. Nah, dua anak perempuan, bintani, dua anak perempuan. Kemudian dia punya cucu laki-laki atau cicit laki-laki dan cucu perempuan. Nah, ini bayang gambarannya, al-mayyit. Nah, ahli warisnya dua anak perempuan, dua anak perempuan, kemudian satu cicit laki-laki dan satu cucu perempuan. Nah, barakallahu fikum. Maka dua anak perempuan ini mendapatkan warisan berapa? 2/3. Nah, ini semua dari kalangan furu' semua ini, ya. Dari kalangan furu' semua ini, golongan furu' semua ini. Nah, dan sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa perempuan dari golongan al-furu itu jatahnya cuma 2/3. Nah, jatahnya 2/3. Sehingga oleh karena itu, kalau seandainya ada cucu perempuan sementara tidak ada yang menjadikannya sebagai asobah, nah, maka cucu perempuan ini tidak dapat. Kita hapus ini. Nah, kita hapus ini ke bawah semuanya. Nah, 2 anak perempuan dan 1 orang cucu. Maka cucu perempuan ini enggak dapat. Kecuali kalau ada cucu yang sederajat dengan perempuan ini, cucu perempuan ini, atau cucu laki-laki derajatnya lebih rendah dari cucu perempuan. Maka cucu perempuan ini terselamatkan dikarenakan ada yang menjadikannya sebagai asobah. Mana yang menjadikannya sebagai asobah? Ini. Cicit laki-laki, kalau enggak ada cicit, atau ini, atau cucu laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Ada 2 golongan yang bisa menjadikannya sebagai asobah. Yang pertama, cucu perempuan atau cicit ke bawah. Cucu laki-laki atau cicit ke bawah. Nah, cicit laki-laki yang derajatnya tentu lebih ke bawah daripada cucu perempuan. Wa mithaluhu fil akhawat asy-syaqiqat. Contoh pada saudari perempuan. An yamuta syaksun an ukhtihi asy-syaqiqah wa akhihi asy-syaqiq. Falahuma jami'ul mal walahu sahmani walaha sahmun wahid. Ini yang ketiga sekarang. 6. Saudari kandung, saudari kandung, warisan untuk saudari kandung. Saudari kandung ini menjadi asobah apabila ada saudara kandung dari al-mayyit, saudara laki-laki kandung dari al-mayyit. Nah, contohnya seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada 2. Nah, yang pertama adalah saudari kandungnya dan saudara kandungnya. Nah, ada 2 orang. Falahuma jami'ul mal, maka harta dari al-mayyit diperuntukkan untuk saudara dan saudarinya ini. Lahu sahmani, untuk saudara laki-laki mendapatkan 2 saham. Walaha sahmun wahid, dan saudara perempuan mendapatkan 1 saham. Lidzakari mithlu hadzil unthayaini, laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian perempuan. Wa mithaluhu fil akhwat minal ab. Wa mithaluhu fil akhwat minal ab. Contoh, naam, saudara seayah, saudari seayah. Nah, sekarang yang contoh yang keempat. Tadi sudah kita bahas contoh yang pertama untuk anak perempuan, kemudian untuk cucu perempuan, kemudian untuk saudara kandung perempuan. Nah, sekarang saudara perempuan seayah. Nah, saudari seayah tapi beda ibu. Nah, saudari seayah beda ibu ini mendapatkan warisan secara taksib apabila ada saudara laki-laki seayah dari al-mayyit. Nah, barakallahu fikum. Sehingga saudari perempuan ini menjadi asobah dikarenakan ada saudara seayahnya. Contohnya seseorang meninggal, an ukhtihi min abihi wa akhihi min abihi. Dari seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada saudari seayah dan saudara seayah, laki-laki dan perempuan. Maka seluruh harta dari al-mayyit diperuntukkan untuk saudara dan saudari seayah tadi. Lahu sahmani, laki-laki mendapatkan 2 saham dan yang perempuan mendapatkan 1 saham. Mafhum? Nah. Wala tu'assabu imra'atun bi ahadin minadh-dhukuri siwa haula'il arba'ah. Jadi yang bisa menjadi asobah ma'al bil ghairi ini hanya 4 golongan perempuan saja dari qaraba al mayyit. Nah, hanya 4 golongan perempuan saja yang bisa menjadi asobah bil ghair. Siapa saja itu? Nah, siapa saja? Yang pertama siapa? Anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan. Yang ketiga, 6, saudara, saudari kandung, iya, kandung. Yang keempat siapa? Saudari seayah. Nah, saudari seayah. Anak perempuan menjadi asoba apabila ada siapa? Anak laki-laki. Cucu perempuan apa menjadi asoba bil ghair apabila ada cucu laki-laki. Saudara kandung, saudari kandung apabila ada saudara kandungnya. Nah, saudari seayah apabila ada saudari seayahnya. Selain dari empat golongan ini tidak bisa menjadi asobah bil ghair. Hanya empat golongan ini. Nah, disebutkan di sini contohnya. Fa ibnul akh la yu'assibu ukhtahu. Nah, ibnul akh, ponakan dari al-mayyit, ponakan laki-laki dari al-mayyit. Nah, mayyit punya ni mayyit. Al-mayyit punya akhun, saudara laki-laki. Ya. Kemudian akhun ini punya anak, satu ibnun, satu bintun. Nah. Ini masuk enggak yang bintun ini, masuk enggak dari empat golongan yang kita tuliskan? Tidak ada. Iya. Nah, ponakan perempuan enggak masuk di sini. Nah. Apabila ini mendapatkan warisan dari al-mayyit, maka ini tidak bisa menjadikan saudarinya sebagai asobah. Nah, barakallahu fikum. Hanya empat golongan ini saja yang bisa menjadi asobah bil ghair. Nah, ila huna, sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam.